الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Miyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Dan telah kita jelaskan jenis-jenis al-muharramat, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang lelaki. Dan telah kita sebutkan tiga bahagian. Yang pertama, al-muharramatu bin nasab, wanita-wanita yang diharamkan disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan, nasab keturunan. Yang kedua, al-muharramatu bil musaharah, wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan tali pernikahan. Dan yang ketiga, al-muharramatu bil rada', wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi disebabkan karena adanya hubungan persusuan. Tiga jenis ini yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan di sana ada dua jenis yang lain yang juga termasuk di antara jenis wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi selamanya. Karena tiga jenis yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, wanita yang diharamkan dinikahi karena sebab adanya hubungan nasab keturunan, adanya hubungan tali pernikahan, dan adanya hubungan persusuan, ini juga wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Dan ada dua jenis yang lain yang tidak disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Di antara wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi yang bersifat selamanya. Yang keempat, termasuk di antara wanita yang diharamkan dinikahi karena ihtiram, disebabkan karena mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena status mereka sebagai orang-orang yang terhormat dan dimuliakan adalah zaujatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu mereka yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka tetap berstatus sebagai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun dari istri Nabi alaihi salatu wassalam diharamkan untuk dinikahi oleh siapapun dari kaum muslimin, disebabkan karena mereka berstatus sebagai ummahatul mu'minin, ibu-ibunya kaum mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. Dan tidak sepantasnya, tidak diperbolehkan kalian menyakiti Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan tidak pula diperbolehkan bagi kalian menikahi istri-istrinya setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu bersifat selama-lamanya, tidak diperbolehkan. menikahi salah seorang di antara istri-istri Rasulullah SAW yang mereka berstatus sebagai istri beliau di saat beliau telah meninggal. Dan Allah Azza wa Jal menyebutkan wa azwajuhu ummahatuhum, bahwa istri-istri Nabi SAW berstatus sebagai ibu-ibu bagi kaum mukminin. Ibu-ibu bagi kaum mukminin dalam artian tidak diperbolehkan menikahi salah seorang di antara mereka sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian jenis yang kelima dari wanita yang diharamkan untuk dinikahi adalah al-muharramat bil mula'anah. Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi disebabkan karena al-mula'anah, terjadinya hukum saling melaknat antara seorang lelaki dengan mantan istrinya. Maka apabila dia telah menegakkan hukum al-mula'anah, saling melaknat ini, maka lelaki yang melaknat, yang menetapkan hukum mula'anah tersebut, apabila telah terjadi al-mula'anah, maka mereka harus dipisah. Tidak lagi ada hubungan apapun. Dan tidak lagi diperbolehkan bagi lelaki tersebut untuk menikahi mantan istrinya yang dia telah menegakkan hukum al-mula'anah. Dan itu bersifat selama-lamanya. Yang dimaksud al-mula'anah adalah seorang lelaki yang menuduh istrinya melakukan perbuatan zina. Dia menuduh istrinya telah melakukan perselingkuhan dengan lelaki yang lain dan menuduhnya bahwa dia telah berbuat zina. Sementara wanita yang dituduh ini, istrinya, mengingkari. Dia tidak mengakui bahwa dia melakukan hal tersebut. Sementara pihak suami ini yang menuduh istrinya juga tidak memiliki bukti. Dia tidak memiliki bukti atau mendatangkan 4 saksi sebagaimana yang telah kita ketahui. Apabila mereka hendak menuduh seorang wanita melakukan perbuatan zina, harus membawa 4 saksi yang adil dari kaum lelaki. Sementara suaminya tidak mampu melakukan hal tersebut. Tidak mampu melakukan hal tersebut. Sementara dia menuduh. Dan mungkin dia melihat. Sementara pihak istri mengingkari. Tidak, saya tidak melakukannya. Bahkan bisa jadi pihak istri dalam hal ini punya kekuatan. Karena pihak suami tidak mampu mendatangkan bukti. Tidak mendatangkan saksi. Maka dari pihak istri bisa menuntut balik dengan menegakkan hukum had kepada suaminya karena dia telah melakukan perbuatan kadzdz, menuduh seorang berbuat zina tanpa disertai dengan bukti yang jelas yang sesuai dengan hukum syar'i. Maka pihak lelaki ini, pihak suami yang ingin menyelamatkan dirinya dari hukum al-qadzf, yaitu yang menyebabkan dia akan ditegakkan hukum cambuk terhadapnya, maka dia ingin membebaskan dirinya. Maka untuk membebaskan dirinya dilakukanlah cara al-li'an, al-mula'anah, saling melaknat, di mana keduanya, suami istri ini, dibawa ke pengadilan, dihadapkan kepada hakim dari pengadilan setempat, keduanya dihadirkan. Lalu kemudian si hakim mengatakan kepada suaminya tersebut, laki ini, kamu mempersaksikan, bersaksi bahwa engkau mempersaksikan istrimu ini telah melakukan perbuatan zina. Telah melakukan perbuatan zina. Kemudian yang kelima, persaksian yang kelima, dia menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya apabila dia termasuk orang yang berdusta dalam hal ini. Jadi dia bersumpah sebanyak 4 kali. Lalu kemudian yang kelima dia mendoakan laknat Allah Subhanahu wa taala kepadanya apabila dia berdusta dengan tuduhan tersebut kepada istrinya. Lalu kemudian setelah itu dikatakan kepada pihak istri, kamu juga bersumpah. Bersumpah 4 kali dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Dia tidak melakukan perbuatan itu, bahwa suaminya telah berdusta dengan tuduhan itu. Dan pada kali yang kelima dia menyatakan bahwa dia mendoakan terhadap dirinya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya apabila suaminya termasuk orang yang jujur. Apabila suaminya termasuk orang yang jujur. Setelah terjadi al-mula'anah ini sempurna, maka keduanya harus dipisah. Keduanya harus dipisah dan tidak ada lagi hubungan apapun di antara keduanya dan tidak diperbolehkan kembali. Tidak diperbolehkan seorang lelaki yang telah menegakkan hukum li'an terhadap mantan istrinya tersebut, tidak diperbolehkan untuk membuat akad pernikahan yang baru. Harus difiraq, harus dipisahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam surah Al-Ahzab. Wal ladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Wa yadra'u 'anha al-'adzab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Jadi ini kejadian disebut al-mula'anah. Tidak ada cara yang lain karena suami juga tidak bisa mendatangkan bukti sehingga keduanya harus dihadapkan ke al-qadhi. Al-qadhi yang menegakkan hukum al-mula'anah di antara keduanya lalu kemudian memisahkan keduanya dan tidak terjadi hubungan apapun setelah keduanya dipisah dan pernikahan itu dengan sendirinya batal, fasakh. Dengan sendirinya batal dan tidak lagi diperbolehkan untuk disatukan dalam sebuah akad pernikahan. Maka ini ma'asyara alaikum warahmatullah yang kita terangkan mengenai wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi yang bersifat selama-lamanya. Jadi kesimpulannya ada 5 bahagian. Al-muharramat bin nasab, al-muharramat bil musaharah, al-muharramat bil radha', al-muharramat bil ihtiram. Dan ini khusus pada istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam. Dan al-muharramat bil li'an, khusus dalam kejadian al-mula'anah di mana lelaki yang berstatus sebagai al-mula'in tidak boleh kembali kepada istri yang dia telah menegakkan hukum al-li'an tersebut. Sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.